Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Al-hadis tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatha hatta yatawaddaa. Apabila barakallahu fikum berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Zahirnya yang dimaksud hadas di sini berarti hadas kecil, karena hadas ada dua. Coba sebutkan hadas kecil itu dan hadas besar itu apa pengertiannya? Naam. Ihsan, apa itu hadas kecil? Nah, berarti hadas kecil pengertiannya adalah hadas yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar? Nah, hadas yang mewajibkan mandi. Apa contohnya hadas? Nah, besar. Barakallahu fikum. Aba illa. Junub, apa lagi? Haid, apa lagi? Nifas. Barakallahu fikum. Itu hadas besar. Baik, kita lihat. Jadi dalam hadis ini la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian sampai apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, ya. Kata para ulama la yaqbalu di sini tidak diterima, maksudnya la yasih. Ya, tidak sah salat salah seorang apabila berhadas sampai berwudu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Di sana ada lafaz-lafaz la yaqbalu tetapi maknanya bukan la yasih. Nah, seperti man ata'arafan au kahinan nam lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, araf au kahin atau dukun, maka tidak diterima darinya salat selama 40 malam. Tidak terima di sini bukannya la yasih maksudnya. Bukan tidak sah salatnya, tapi apa? Nah, dihilangkan, dihapus pahalanya. Sah salatnya. Tidak dituntut lagi kalau dia melaksanakan salat. Nah, barakallahu fikum. Namun tidak berpahala. Nah, tidak berpahala. Tetap dia dituntut untuk melaksanakannya sebagai enam kewajibannya. Tapi dia tidak berpahala karena sebagai hukuman. Karena dia mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun. Barakallahu fikum. Banyak beberapa kanam makna layak balu dalam beberapa hadis. Kemudian syarah-syarah kita melihat biografi sedikit, biografi Abu Hurairah. Penting dihafal, ada kalau ada faidah-faidah. Barakallahu fikum. Naam. Ar-rawi di dalam hadis ini, hadis layak balullahu salata ahdikum, adalah Abu Hurairah. Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dawsi aslama 'ama Khaybar wa shahidaha wa lazama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'tana bihadithihi wa syahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihirsihi 'ala al-hadits Waqala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini. Kunta al-zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi wa ruwiya nahwuhu an Umar radhiyallahu anhu. وقال البخاري كان أبو هريرة أحفظا من روى الحديث في عصره ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا توفي سنة 57 في المدينة نعم رضي الله عنه. Coba perhatikan biografi Abu Sedikit, biografi Abu Hurairah yang perlu kita hafal, yang perlu kita ingat, barakallahu fikum, yang kita nam untuk bisa mengambil teladan dari beliau. Rawi hadis ini adalah Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abu Hurairah aslama, masuk Islam. Ama Khaybara, pada tahun Khaybar. Naam. Wa syahidaha, dan Abu Hurairah menyaksikan perang Khaybar. Naam. Walazaman Nabiya, dan beliau Abu Hurairah bermulazamah, memulazamahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus bersama Nabi, lazama. Nah, Abu Hurairah mulazamah bersama Nabi, terus menerus menimba ilmu bersama Nabi. Wa'atana bihadithihi, beliau sangat memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Nabi. Wa'atana i'tina'an kabiran bihadithi au bi'ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh telah banyak halam engkau menyampaikan hadis kepadaku, namun aku khawatir lupa. Nah, ya, kemudian Abu Hurairah diperintahkan untuk membentangkan selendangnya. Kemudian dibentangkanlah selendangnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menciduk-ciduk air ke dalam apa? Ke dalam selendangnya. Kemudian diperintahkan untuk dilipat. Nah, ya, kemudian dilipat. Nah, ya. Kemudian barakallahu fikum, kata Abu Hurairah, setelah itu saya tidak lupa enam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Keberkahan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan perjuangannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ringan dalam menimba ilmu, mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau termasuk ashabus suffah, orang yang tinggal hidup di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keluarga sanak famili yang memperhatikan kehidupannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau hadiah, beliau mengambil sebagian hadiah tersebut, kemudian sebagian yang diberikan kepada ashabus suffah. Apabila datang sedekah zakat, nah, maka diberikan kepada mereka semuanya kepada ashabus suffah. Nabi tidak mengambil sedikit pun dari sedekah, karena haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan sedekah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Abu Hurairah sering kelaparan, kehausan, bahkan sampai pingsan, barakallahu fikum, karena lapar dan dahaganya Abu Hurairah, barakallahu fikum. Nah, tetapi barakallahu fikum, dengan kondisi seperti ini, nah, mulazamahnya Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW tidak melunturkan semangat beliau. Tetap beliau bersemangat memulazamahi Nabi SAW. Nah, Wa syahida lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihirsihi 'alal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan kepada Abu Hurairah dengan semangatnya Abu Hurairah terhadap hadis. Disaksikan, diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Hurairah ini orang semangat terhadap hadis. Bukti semangatnya tadi di antara khawatir lupa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Sahih Bukhari yang telah kita lewati, bukti semangat Abu Hurairah terhadap hadis dan itu diketahui oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bertanya tentang hadis barakallahu fikum, tentang siapa manusia yang paling bersemangat, yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Coba, pertanyaan yang berbobot tinggi barakallahu fikum. Bertanya siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Pertanyaan yang didasari dengan keimanan tentang syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la qadzanantu alla yas'alani ahadun awwala minka an hadzal hadis. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Saya telah menduga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih dahulu bertanya kepadaku tentang hadisnya daripada engkau. Karena aku melihat betapa semangatnya engkau terhadap hadis. Jadi seorang murid yang semangat diketahui oleh ustaznya. Seorang murid yang malas, yang kurang usahanya barakallahu fikum, yang santai-santai diketahui barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Maka aib talabatul ilm, semangat yang didasari dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, itu barakallahu fikum salah satu sebab terbesar untuk seseorang berhasil di dalam belajar barakallahu fikum. Belajar dengan semangat diketahui bagian dan ada tanda-tandanya. Orang yang di sekeliling kita mengetahui kalau kita semangat belajar. Dia murojaah dulu, dia cari kitabnya, dia enggak bisa kitabnya, dia ada mau beli, dia lihat di HP di mana, kalau enggak punya dia ngambil di temannya, tulis dari buku, tulis begitu barakallahu. Itu semangat. Ada keinginan, ada usaha. Jadi Allah pun membantu barakallahu fikum untuk menyatakan semangatnya. Itu bakal kalau itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ilmu kita sedikit, kekurangan kita begitu banyak di dalam kemudian lemah semangat kita, hanya sekedar mungkin berdoa, hanya berharap-harap saja, namun usahanya yang sedikit, maka Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Barakallahu fikum. Kita ingin berubah dari kondisi kita yang kondisinya lemah semangat di dalam belajar, lemah semangat dalam menghafal, lemah semangat di dalam menambah ilmu. Bahkan semangatnya dunianya tinggi. Semangat ilmu enggak ada. Ini perlu barakallahu fikum koreksi. Kenapa kok saya begini? Siang malam dunia kasih bisa berjuang. Berpikir ini, berpikir itu, datang ide-ide. Kenapa dalam belajar kok saya enggak ada ide seperti itu? Kok kayak tenang-tenang aja barakallahu fikum, padahal kita sudah mengenal lama dakwah, baca kita belum bisa barakallahu fikum. Hafalan juga enggak nambah, Al-Qur'an juga enggak nambah. Yang ada juga bahkan hilang, hadis juga enggak nambah. Kok bisa ya? Harus bertanya barakallahu fikum. Kepada diri kita untuk koreksi barakallahu fikum. Kalau kita lihat para ulama, bagaimana perjuangan belajar mereka, bagaimana semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu, barakallahu fikum, begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong merubah nasib yang barakallahu fikum yang sedang terjadi kemudian kepada nasib yang lebih bagus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Jadi mari barakallahu fikum sama-sama. Naam, ya. Kita merubah dan berusaha kita semua sama-sama. Naam, sama buat saya sendiri, buat antum semuanya. Naam, jangan menganggap saya juga sudah sempurna, tidak barakallahu fikum. Banyak kelalaian-kelalaian naam yang sangat barakallahu fikum tidak mengembangkan ilmu, padahal modal sudah ada. Naam, tetapi demikian taufik yang barakallahu fikum yang tidak ada pada kita. Jadi semuanya kita butuh untuk mengoreksi barakallahu fikum diri-diri kita, untuk semangat menambah ilmu, menambah barakallahu fikum pengetahuan. Naam, kemudian barakallahu fikum apa yang kita kekurangan di dalamnya, kita naam berusaha untuk menutupinya barakallahu fikum, tentunya naam dengan niat yang ikhlas untuk memperbaiki kita semuanya, naam memperbaiki amal-amal kita barakallahu fikum. Coba lihat semangatnya Abu Hurairah, selain disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ustadznya, sebagai gurunya barakallahu fikum, sahabat-sahabat yang lain menyaksikan semangatnya Abu Hurairah. Menyaksikan bagaimana barakallahu fikum lamanya Abu Hurairah mulazama bersama Nabi. Contoh kata Abdullah bin Umar, qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada Abu Hurairah. Apa kata Ibnu Umar? Kunta al-zamana li Rasulillah SAW. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling lama mulazamahnya terhadap Rasulullah SAW di antara kami. Iya. Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling kuat mulazamahnya daripada kami terhadap Rasulullah SAW. Engkau orang yang paling kuat mulazamahnya di antara kami terhadap Rasulullah SAW. Kunta al-zamani Rasulullah SAW. Iya. Ya, disaksikan karena Abu Hurairah tadi ashabu sufa, berarti para sahabat ada yang berdagang, ada yang bertani, ya. Tapi Abu Hurairah di masjid terus mulazama. Nah, Abdullah ibn Umar termasuk sahabat yang sigar sahabat, ya, lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa, lain di sana yang tua. Barakallahu fikum, ya, menyaksikan barakallahu fikum bagaimana mulazamahnya. Naam barakallahu fikum Abu Hurairah terhadap Rasulullah SAW. Kemudian wa a'lamana bihadithi. Engkau Abu Hurairah a'lamana bihadithi. Engkau orang yang paling tahu daripada kami tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-zamana dan a'lamana berarti isim tafdil. Engkau yang paling lama mulazamahnya terhadap Rasulullah, engkau yang paling berilmu di antara kami terhadap hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari Abdullah ibnu Umar, sahabat yang muda. Waruwiya nahwuhu an Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula semisal perkataan ibnu Umar dari bapaknya, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat kalangan sahabat tua. Sahabat yang tua pun menyaksikan bagaimana apa? Mulazamahnya Abu Hurairah, pengetahuannya Abu Hurairah terhadap hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, kana Abu Hurairah ahfadha man rawal haditha fi asrihi. Kata Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah adalah orang yang paling ahfad, orang yang paling hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Zamannya Abu Hurairah, zamannya siapa? Zamannya sahabat. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun tidak menafikan bahwasannya di sahabat di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang lebih banyak mendengar hadisnya. Tetapi barakallahu fikum meriwayatkan kepada muridnya lebih sedikit. Karena mungkin, karena apa? Orang di situ sudah masih banyak zaman para sahabat. Nah, ya, masih tidak banyak yang bertanya karena semuanya berilmu barakallahu fikum, seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, barakallahu fikum. Ya. Nah, adapun di zaman Abu Hurairah banyak orang-orang yang menimba ilmu kepada Abu Hurairah dari kalangan tabi'in, tabi'in dan atba'in, barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal terhadap hadis Rasulullah SAW di zamannya. Dzakara ahlul ilm, kata Imam Al-Bukhari, ahlul ilm, para ulama menyebutkan annahu, bahwasanya Abu Hurairah ruwiyalahu, diriwayatkan, beliau meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah 5374 hadis. Berapa? 5374 hadis. 5374 haditsan. Ruwiyalahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya talabatul ilm, naam barakallahu fikum, bersabar di dalam belajar, barakallahu fikum. Ya, selain kita gigih menghafal, semangat, naam barakallahu fikum, mempelajari bahasa nahu sorofnya, barakallahu fikum, memuraja Al-Quran, memuraja hadis, barakallahu fikum, tambah barakallahu fikum dengan menjaga adab dan akhlak, barakallahu fikum, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu perkara yang sangat berat. Dan ya, kita sangat-sangat butuh dari dan terhadap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, barakallahu fikum. Dan ya la haula wala quwata illa billah. Allah yang memberikan kepada kita daya dan upaya dan kekuatan kepada kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dan makin mendekat kepada Allah, jaga ketakwaan kita, barakallahu fikum. Insyaallah dengan kita semangat belajar, memperbaiki diri kita, hati kita, menata hati kita, kemudian kita menjaga ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita dari mungkin kita yang nanti tidak menduga dan tidak akan, barakallahu fikum, menyangka, barakallahu fikum. Kemudian tufiya sanata sab'in wa khamsin fil Madinah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun ke-57 di Madinah. Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 Hijriah. Siapa yang paling sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah? Anas bin Malik. Tahun berapa Anas bin Malik meninggal? Tahun 93. 93 masih ada Anas bin Malik. Jadi masa tabiin masih ada. Para sahabat yang paling terakhir meninggal, 6. Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Berarti lebih daripada 90. 6. Lebih dari 93 meninggalnya. Nanti akan disebutkan Anas bin Malik, semua sahabat disebutkan meninggalnya kapan, barakallahu fikum. Dengan kita mengenal dan melihat, mengetahui, mengenal, mengetahui tanggal tahunnya meninggalnya sahabat, nah, barakallahu fikum, nanti kita bisa melihat nam para tabiin, tabiin, nam karena para tabiin adalah orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi walaupun satu orang, dalam keadaan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Naam barakallahu fikum. Jadi demikian ini sejarah singkat sahabat Abu Hurairah. Naam, Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawi, beliau sudah mencontohkan kalau beliau melewati sahabat mesti disebutkan nama lengkapnya. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar. Itu barakallahu fikum, ada faidah barakallahu fikum di sana. Nam dan sebagai tarjih daripada beliau tentang nama sahabat yang diperselisihkan. Wallahu ta'ala lam naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, tetap dibaca-baca. Nam barakallahu fikum, mudah-mudahan ada kesempatan di majlis-majlis yang lain untuk kita belajar baca secara serius, barakallahu fikum. Dan ini mudah-mudahan bagi kita apa? Allah Subhanahu wa taala menggugah kita semuanya untuk semangat kembali kita belajar membaca, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf. Banyak asatidah waktunya barakallahu fikum diminta kembali. Ada yang di sana majlis sharaf, ada majlis nahwu, ada majlis nam qira'ah, ada majlis yang lainnya dikehidupkan kembali barakallahu fikum. Kemudian bahkan ada majlis-majlis mungkin belajar baca kitab. Nah, barakallahu fikum. Kalau kayak saya sendiri yang enggak mampu, barakallahu fikum. Banyak asatidah di sana. Nah, antum barakallahu fikum ya, cari jalan berdiskusi bersama ikhwan-ikhwan, bersama asatidahnya untuk kemajuan ini barakallahu fikum. Nakfi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.